Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk al-hadithu tsani, hadith yang kedua dari pelajaran kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan al-ittiba', mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita pada hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama telah kita selesaikan. Di hadis yang pertama banyak sekali faedah-faedah yang telah kita petik, yang mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita semua. Makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha? Tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Apa saja syarat kalimat la ilaha illallah? Ikhlas. Yakin. Lagi. Harus mengetahui maknanya. Tunduk. Menerima. Harus jujur. Ikhlas. Ada rasa cinta kepada Allah. Cinta itu syarat la ilaha illallah. Ya. Kita masuk pada al-hadithu tsani, hadis yang kedua. Fadlu aqidati tauhid. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang fadlu aqidati tauhid. Fadlu aqidati tauhid, keutamaan akidah tauhid. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca di sini adalah Ubadah bin Samit. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang dikenal dengan mu'alliman lil Quran fil Madinah, pengajar Al-Quran di Madinah. Kemudian pernah juga beliau mengajarkan Al-Quran di Syam. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Beliau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin As-Samit, beliau adalah mu'alliman lil Qur'an, pengajar Al-Qur'an di Madinah, kemudian di Syam. Beliau ini ya dari pernikahannya, beliau menikahi seorang wanita yang bernama, yang dikenal dengan sebutan Ummul Haram bintu Milhan. Ummu Al-Haram bintu Al-Milhan, bintu Milhan. Ummul Haram bintu Milhan. Ini istrinya. Ummul Haram bintu Milhan ini saudari dengan Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim itu istrinya siapa? Ummu Sulaim itu Masya Allah, istrinya Malik dan Abu Talha. Hasan. Yang terakhir, kalau Malik sudah musyrik, ya, berarti dia istrinya siapa? Abu Talha, ya. Hasan. Ummu Sulaim itu istrinya Abu Talha. Naam, pernah menikah dengan Malik. Malik itu bapaknya Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Malik musyrik, enggan diajak kepada Islam, akhirnya berpisah dengan Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Dan Ummu Sulaim muslimah, Abu Talha ketika itu masih musyrik. Kata Ummu Sulaim, kalau engkau masuk Islam, itulah maharku. Masya Allah. Maharnya cukup masuk Islamnya Abu Talha. Tidak perlu berat-berat. Kalau kamu masuk Islam, itulah mahar. Masya Allah. Sebaik-baik mahar adalah maharnya Abu Talha. Masuk Islamnya Abu Talha. Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Dan menikahlah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yaitu istrinya Abu Talha. Abu Talha ini ya bapak sambungnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talha punya istri namanya Ummu Sulaim bintu Milhan. Ubadah bin As-Samit punya istri disebut dengan Ummul Haram bintu Milhan. Berarti Ubadah bin As-Samit dengan Abu Talha apa hubungannya? Iyalah saudara semuslim kan. Apa hubungannya? Hubungan nasab, hubungan kekerabatannya. Apa Mi? Apa hubungannya? Ipar. Ipar. Belum paham kalian mungkin ya. Ipar itu apa? Paham gak? Masya Allah. Ipar itu misal ya ipar Ubadah bin As-Samit menikahi Ummul Haram. Ya, Ummul Haram ini saudarinya Ummu Sulaim. Nah, Ubadah dengan suaminya Ummu Sulaim itu namanya ipar. Yaitu Ubadah dengan Abu Talha. Masya Allah. Istri Ubadah bin As-Samit namanya Ummul Haram bintu Milhan. Istri Abu Talha namanya Ummu Sulaim bintu Milhan. Nama Ummu Sulaim itu Rumaiso, ya. Rumaiso itu nama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nama Ubadah bin As-Samit, istri beliau adalah Ummul Haram bintu Milhan. Ummul Haram bintu Milhan ini adalah wanita yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Kita bercerita sedikit tentang istrinya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Quba, beliau yadkhulu ala Ummi Haram, beliau masuk ke Ummu Haram bintu Milhan. Fatimuhu, Ummul Haram pun menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tahta Ubadah ibni Samit. Ummu Haram ketika itu dalam kekuasaan Ubadah bin As-Samit. Beliau menjadi istri Ubadah bin As-Samit. Ummu Haram ya, tanpa alif lam, ya Ummu Haram. Fadakhala yauman fa'at amathu. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberi makan, ya. Ummu Haram pun menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Tsumma staiqadha yadhhak. Kemudian beliau terjaga lalu tertawa. Ummu Haram yang mendengar itu beliau bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Nasun min ummati." Sekelompok manusia dari umatku, uridu alayya, diperlihatkan kepadaku, guzatan fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah, yarkabuna sabaja hadzal bahr, mereka mengendarai lautan, ya, mereka mengendarai lautan, yakni berperang dengan mengendarai lautan, mengendarai kapal di lautan. Mulukan al-Asirah, mereka bagaikan raja-raja yang bertelekan di dipan-dipannya. Kemudian kata Ummu Haram bintu Milhan, "Ud'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku dari mereka." Masya Allah. Menjadikan Ummu Haram termasuk dari yang berperang itu. Masya Allah. Padahal beliau wanita, perempuan. Fada'a, lalu Rasulullah SAW berdoa. Summa wada'a ra'sahu fanama. Kemudian beliau meletakkan kepalanya, lalu tidur. Summa staiqadha yadhhak. Kemudian terbangun lagi, lalu tertawa. Ummu Haram yang mendengar itu kembali bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nasun min ummati, ada sekelompok manusia dari umatku, uridu alayya, diperlihatkan kepadaku, ghuzatan fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, yarkabuna sabaja hadzal bahr, mereka mengendarai kapal di lautan, mulukan alal asirrah, bagaikan raja di atas dipan-dipannya." Maka Ummu Haram kembali bertanya, kembali memohon, "Ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Anti minal awwalin, engkau termasuk orang-orang yang pertama dari mereka." Faraqibatil bahra zamana Muawiyata, di masa Muawiyah, kepemimpinan Muawiyah, Ummu Haram ini ikut berperang ya, mengendarai kapal di lautan. Fasuri'at anda batiha, beliau pun terhempas dari kendaraannya, hina kharajat minal bahar, ketika keluar dari lautan, sudah masuk darat ya, keluar dari lautan sudah masuk daratan, kemudian beliau terhempas fahalakat, lalu meninggal dunia. Ummu Haram, Ummu Haram bintu Milhan, istri Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ya, inilah keutamaan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabiyun, zaujatuhu sahabiyatun, istrinya juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau adalah mu'alliman lil-Qur'an, pengajar Al-Quran. Qala, kata Ubadah bin As-Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah saja, "la syarika lahu," tidak ada sekutu baginya, "wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu," dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, "abdun la yu'badu wa rasulun la yu'sa," demikian seharusnya ya. Nabi Muhammad itu sesuai dengan yang disebutkan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Maknanya adalah abdun la yu'badu wa rasulun la yu'sa. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba, manusia. Tidak boleh seseorang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah meninggal dunia. Tidak boleh seseorang berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal dunia. Beliau adalah abdun la yu'badu, hamba yang tidak diibadahi, wa rasulun la yu'sa, seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati, yang tidak boleh didurhakai. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah, wa rasul wa anna Isa abdallahi wa rasulahu wa kalimat afwan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Demikian pula dengan Nabi Isa. Nabi Isa adalah abdun la yu'badu wa rasulun la yu'sa. Hamba, Nabi Isa itu hamba. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh mengangkat beliau sebagai kedudukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba. Hamba Allah dan Rasul, Rasul Allah. Wa kalimatu, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan apa ya ala ma kana minal amal, atas apa saja amalan yang dia lakukan. Ala ma kana minal amal ini nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala di dalam babnya, ya, dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala nanti, ya, di penjelasannya. Yakni dia pasti masuk ke dalam surga barang siapa yang meyakini dengan keyakinan seperti tadi, walaupun amalannya sekian sekian sekian, seberapapun amalannya. Nah, ini mungkin terjemahan yang lebih, ya, lebih bisa dipaham. Ala ma kana minal amal, seberapapun amalannya dia pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawi al-hadis, yang meriwayatkan hadis. Afwan, sebelum itu hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rawi al-hadis, yang meriwayatkan hadis ini, Ubadah bin As-Samit al-Ansari. Ubadah bin As-Samit al-Ansari, beliau adalah sahabat Ansar. Kana mimman syahida bai'atai al-Aqabah al-Ula wa-Tsaniyah. Beliau termasuk dari yang menyaksikan bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'ahu sa'iral ghazawat, dan beliau mengikuti segala macam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana mu'alliman lil Qur'an fil Madinah thumma fis Syam. Beliau adalah pengajar Al-Qur'an di Madinah dan kemudian beliau di Syam. Tufiya fi Baitul Maqdis. Beliau meninggal di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Mekah. Di Mekah. Di mana? Di mana? Madinah. Di mana? Di mana? Palestina, ya. Baitul Maqdis itu di Palestina. Beliau meninggal di tahun yang ke-32 Hijriah radhiyallahu anhu. Tafsir al-hadis, tafsir al-hadis, ya, sekarang kita masuk dalam penjelasan tafsir al-hadis. Tafsir al-mufradat al-lughawiyyah. Tafsir mufradat, ya, kosakata bahasa Arab. Syahida an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Maknanya adalah takallama biha bilisanihi, seseorang berbicara dengan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Wa taqada ma tadullu alaihi biqalbihi, dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah dengan hatinya. Wa amila bima taqtadihi, mengamalkan apa yang yang menjadi konsekuensinya bijawarihi, dengan anggota tubuhnya. Wahdahu maknanya adalah wahidan fardan. Wahdahu itu maknanya adalah wahidan, maknanya satu. Kalau diterjemahkan bahasa kita saja, ya saja. Isa huwa ibnu Maryam al-Azra. Isa, beliau adalah putra Maryam yang gadis. Maryam itu adalah wanita gadis, ya. Wanita gadis yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ruh, ya. Berikan kalimat, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau melahirkan putra yang bernama Isa. Kalimatuhu ay khalquhu, kalimatuhu maknanya adalah ciptaannya. Dengan ucapan kun, ya, Allah menciptakan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kun. Fakana Isa bi kudratihi wa hikmati, maka jadilah Nabi Isa dengan ketentuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Summiya kalimah, ya, Nabi Isa dinamakan kalimah. Liwujudihi, karena adanya Nabi Isa itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kun. Kun, ya, jadilah. Adanya Nabi Isa itu alaihi salam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kun. Wa ruhun minhu, ruhun minhu ay Isa, makna ruh minhu, ruh darinya, ruh dari Allah, maknanya adalah Isa. Wa ruhun minal arwah, dan ruh dari ruh-ruh, allati khalaqahallahu wa awjadaha, yang telah Allah ciptakan dan Allah adakan. Al-jannatu wan naru haqqun, surga dan neraka itu adalah benar adanya. Ay annahuma sabitatani haqiqatan la syakka fihima. Surga dan neraka itu adalah sabitatani, tetap benar haqiqatan, secara nyata. La syakka fihima, tidak diragukan pada keduanya. Al-makna al-ijmali, makna hadis secara global. Yatadammanu hadzal hadis khamsata umurin. Hadis ini terkandung padanya 5 perkara. Man amana biha wa amila bima tadullu alaihi fil zahiri wal batini dakhalal jannata. Barang siapa yang beriman dengannya, dengan 5 perkara ini, dan mengamalkan apa yang ditunjukkan padanya secara zahir dan batin, dia pasti masuk surga. Awaluha, yang pertama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan tidak ada sekutu baginya. Yakni amana billahi an sidqin wa yaqinin. Yakni dia beriman kepada Allah dengan jujur dan yakin. Mu'tarifan bil wahdaniyyati lillahi ta'ala, dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajarrada an ibadati ghairihi, dan dia tidak sama sekali beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila bima tadullu alaihi syahadatu an la ilaha illallah, dan dia mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah, min ittiba'i awamirihi, berupa mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Tsaniha, yang kedua. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini adalah nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah Muhammad bin Abdillah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama bapak Abdul Muthalib? Tak tahu. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin siapa lagi? Ini nabi kita, masa kita nggak tahu? Kita harus mengetahui sejarah beliau. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin siapa nih? Hashim, ya. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Siapa nama ibu nabi kita? Aminah. Aminah apa Siti Aminah? Aminah saja ya. Tidak ada Siti. Siti itu Indonesia Siti. Nama ibu beliau adalah Aminah. Nama ayah beliau adalah Abdullah. Dua-duanya dari bangsa Quraisy. Siapa nama istri beliau yang pertama? Udah belajar sirah kita. Hah? Istri beliau, wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, ya. Khadijah bintu siapa? Bintu Khuwailid, ya. Khadijah bintu Khuwailid. Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari paman-pamannya yang dibawa untuk melamar Khadijah? Siapa? Tak tahu. Ali, bukan paman Rasulullah. Ali, Abu Thalib, Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau masuk Islam, masya Allah. Wajib bagi kita semua, ayuhal muslimun, untuk mempelajari sirah beliau, mempelajari ya bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ya teladan kita. Beliaulah yang semestinya kita jadikan teladan, kita jadikan figur dalam kehidupan kita. Kita jadikan teladan, kita contoh ya. Yang kita sering baca sirahnya, kita bacakan pula kepada anak-anak kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yakni man i'taqada i'tiqadan jaziman. Barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, la yakbalu syak, yang tidak ragu sedikit pun, bi anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allahu ila thaqalain al-jinni wal insi bi risalatin syamilatin kamilatin, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah utus kepada jin dan manusia dengan risalah yang mencakup risalah yang sempurna. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa risalatuhu khatimatur risalah, dan risalah beliau adalah penutup risalah. Beliau adalah penutup para rasul. Wa amana, dan beriman. Bi annahu abdun min ibadillah, bahwa beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Syarrafahu Allah bihamli risalatihi, Allah muliakan beliau dengan membawa risalahnya ilal alam, ke alam semesta ini. Fasadaqahu, fasadaqahu. Kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ata'ahu, dan mentaati apa yang beliau perintahkan. Wabta'ada amma naha anhu, dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa zajar, dan beliau kecam. Ini maknanya. Makna bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masuk yang ketiga. Ya, bersaksi bahwa Isa adalah abdun min ibadihi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukum memberi uang kepada pengamen atau pengemis ketika bertemu di jalan? Pengamen, pengemis, ya. Sekarang dari mulai pengamen. Pengamen itu nyanyi. Nyanyi itu ada kalanya mereka pakai musik, ada kalanya tidak. Kadang mereka pakai gendang, kadang mereka pakai suara saja. Kembali kepada hukum menyanyi. Apa hukum menyanyi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia, liyudillan nas an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah yang dimaksud dengan ayat itu adalah nyanyian. Demi Allah yang dimaksud dengan ayat itu adalah nyanyian. Demi Allah yang dimaksud dengan ayat itu adalah nyanyian. Ya, sehingga dilarang di dalam agama Islam seseorang bernyanyi, ya. Demikian pula bermain musik, ya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunan nas, akan ada nanti min ummati, di antara umatku, yastahillunal hirra, yang akan menghalalkan hirra wal khamra wal ma'azif, menghalalkan sutra, yang berusaha menghalalkan sutra untuk laki-laki, berusaha menghalalkan khamr, dan berusaha menghalalkan alat-alat musik, sehingga dilarang. Jadi bagaimana kalau ada orang mengamen? Jawabannya adalah tidak diberi. Tidak diberi. Tidak boleh kita memberikan pengamen uang. Ya. Tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena menyanyi hukumnya haram. Demikian pula bermain musik. Lantas bagaimana dengan pengemis? Nah, kalau pengemis tidak ada nyanyiannya, tidak ada musiknya. Kalau diminta bagaimana? Kalau pengemis itu meminta bagaimana? Apakah kita beri? Jawabannya adalah boleh, ya, disunahkan bagi kita untuk memberi pengemis. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai oleh salah seorang sahabat, selalu meminta, diberi, meminta, diberi, meminta, diberi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis keempat, waman yastafif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan diri, Allah akan berikan padanya sifat iffah. Waman yastagni yugnihillah, barang siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan dia kekayaan. Waman yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya akan Allah berikan padanya sifat sabar. Wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Memberi pengemis ini, ya, tidak mesti banyak, ya. Kalau misal kita mau memberi 1.000, 2.000, tidak mengapa, tidak tercela, ya. Tidak tercela. 5.000, tidak mengapa. Tidak mesti banyak. Seikhlas kita memberi. Jangan mungkin kita, nanti kalau memberi banyak, tidak enak. Tidak. Misal ada uang di saku 2.000, kita kasih 2.000. 1.000, kita kasih 1.000. 500, tidak mengapa juga diberi 500. Ya. Yang penting memberi. Kalau misal dia marah diberi sedikit, ya sudah tinggalkan. Kalau misalkan kita tidak memberi pengemis ini, berdosa atau tidak kita? Wallahu a'lam, ya. Sebatas yang saya ketahui tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kalau kita tidak memberinya. Wallahu a'lam bishawab. Asani, yang kedua. Apa hukum menitipkan anak kepada orang tua dengan jangka waktu yang lama? Hanya karena alasan kerja. Ya, yang seperti ini namanya anak itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab nenek dan kakeknya. Itu saja yang perlu kita pegang ya. Anak itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para wali untuk anak-anaknya supaya salat, muru auladakum bisalah, perintahkanlah anak-anak kalian salat, wa hum abna'u sab'in, dalam keadaan mereka sudah berusia 7 tahun. Ya, dan seterusnya. Anak itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Jadi bagaimana dengan pekerjaan? Ya pekerjaan cobalah, jangan terlalu bekerja itu. Yang namanya kerja, itu gak dibawa mati. Ya kita kerja itu gak dibawa mati, gak sampai mati kita. Tapi kalau yang namanya anak, itu tetap anak. Ya. Tanggung jawab tetap berada di pundak kita. Tetap berada di bawah, tetap berada di pundak kita. Wallahu a'lam bishawab. Membaca Al-Fatihah ketika salat apakah diawali dengan basmalah? Iya. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Kalau di rakaat pertama dari ta'awud dulu, setelah membaca doa istiftah baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu Al-Fatihah. Adapun rakaat yang kedua dan seterusnya cukup basmalah dan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh menggulung atau menguncit rambut wanita ketika salat? Dalam hal ini, wallahu a'lam, wanita dan laki-laki hukumnya sama. Di dalam hadis disebutkan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dham wala nakuffa thawban wala sya'ran. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan, kami yakni kita kaum muslimin diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Wala nakuffa thawban wala sya'ran, dan kita tidak boleh menahan pakaian serta rambut ketika mengerjakan salat. Ya, menahan berarti kalau menguncit, menggulung itu menahan. Jadi bagaimana ketika salat yang dilakukan adalah dilepaskan. Dibiarkan rambutnya, jangan dikuncit, jangan diikat, jangan digulung. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan tentang pembagian harta warisan berupa benda, ruko, toko, bedeng, tanah, masya Allah, meninggalkan anak 2 dan laki-laki 4 perempuan untuk waris, ya sebaiknya dengan rinci, ya dengan rinci siapa saja yang ditinggalkan, ya dari ayah dan ibunya masih hidup atau tidak dan yang lainnya, ya harus rinci kalau warisan ini. Tidak bisa dengan selintas. Wallahu a'lam bishawab. Cari yang pendek dulu. Pertanyaan itu cari yang pendek. Kalau mau lebih cepat dijawab, cari yang pendek pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, mohon penjelasan kapan kita duduk tawarruk dan duduk iftirash dalam sholat, karena anak pernah. Apa ini tidak kebaca ini? Kalau sholat yang dua rakaat, di rakaat terakhir tetap memakai duduk iftirash. Mungkin yang dimaksud ya ketika duduk di akhir, kapan tawarruk dan kapan iftirash. Wallahu a'lam, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Imamu Ahmad berpendapat setiap yang satu tasyahud itu duduknya iftirash. Iftirash itu duduk di antara dua sujud itu. Setiap yang dua tasyahudnya, yakni ada tasyahud awal, ada tasyahud dua, yakni seperti sholat yang empat rakaat, tiga rakaat, itu duduknya tawarruk. Tawarruk itu duduk akhir dari duduk sholat empat rakaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat setiap akhir adalah tawarruk. Setiap duduk akhir adalah tawarruk. Dari beberapa pendapat ulama, yang kuat adalah pendapat kedua ulama ini, kedua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun pendapat yang kuat, wallahu a'lam, saya lebih cenderung dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yakni tawarruk di setiap akhir. Tawarruk di setiap akhir. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, menceritakan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang empat rakaat. Di akhir beliau menyebutkan wa fir rak'atil akhirah, dan di rakaat yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawarruk. Ini menunjukkan setiap rakaat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tawarruk. Kenapa? Karena di sini beliau sebutkan di rakaat terakhir beliau tawarruk. Kalaulah tidak demikian, niscaya Abu Humaid akan mengatakan di rakaat keempat beliau tawarruk. Tetapi tidak demikian, ya disebutkan di sini dalam hadisnya di rakaat terakhir beliau tawarruk. Menunjukkan setiap rakaat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tawarruk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam bab ini terdapat khilaf di antara ulama. Yang berpendapat ini falahu dzalik, yang berpendapat ini falahu dzalik. Silakan, ya, kita tidak mengingkar kalau ada yang berbeda. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah kunut witir dibaca setiap sholat witir? Boleh, ya, boleh dibaca setiap sholat witir. Ya, boleh dibaca di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sunnah hukumnya melakukan kunut ketika sholat witir. Sebagaimana ini dipatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kami ummahat ini dalam suasana taklim seperti ini, sebaiknya masih tetap pakai cadar atau dibuka saja? Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau perempuan semua ya dibuka, tidak mengapa. Kalau tidak ada laki-laki ajnabi di situ, dibuka tidak mengapa. Ya, bahkan ya untuk menghindari fitnah, kalau mungkin di situ ada perempuan yang baru ngaji, mungkin kan dia tidak bisa nanti muncul sangkaan yang tidak-tidak, ya dibuka saja. Dibuka saja kalau tidak ada laki-laki ajnabi. Kalau tidak ada laki-laki ajnabi, dibuka saja. Tetapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram, ya harus ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Tutup. Pasal jawab Azam. Tak boleh Azam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah anak-anak bermain boneka, terutama boneka karakter seperti Doraemon, Hello Kitty yang wujudnya asli, tidak ada? Ya, namun itu kan bukan dari kita yang buat, ya. dari orang-orang non-muslim yang buat itu. Sebaiknya dihindari. Kalaupun memang mau buat boneka, mau bermain boneka, ya sebagian ulama menyebutkan bonekanya itu dibikin seperti tidak makhluk. Mungkin matanya dicopot dua-duanya atau hidungnya dihilangkan, ya sehingga tidak mirip seperti makhluk bernyawa. Wallahu a'lam bishawab. Yang juga nih. Jadi kayak nulis ini. Bismillah. Sejatinya para perempuan salaf itu di rumah-rumahnya dan di kamarnya. Namun fenomena di akhir zaman ini banyak sekali perempuan salaf itu bekerja di luar rumahnya. Ada sebagian di kantor dan sebagian di pasar-pasar yang bercampur baur dengan lelaki yang bukan mahramnya. Bagaimana menyikapinya dan apa yang harus dilakukan oleh perempuan salaf yang sudah terlanjur bekerja? Ya, jawabannya berhenti. Ya, kalau pekerjaannya seperti ini, campur baur laki-laki dan perempuan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah dan jangan kalian bersolek seperti bersoleknya kaum jahiliyah. Soleknya kaum wanita adalah untuk suaminya. Tidak boleh kaum wanita ya bekerja di luar, di tempat yang memudaratkan agamanya. Boleh tidak wanita bekerja membantu suaminya? Boleh. Boleh dengan syarat ya pekerjaan tersebut halal dan tidak memudaratkan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ini ada titipan pertanyaan dari kawan yang bekerja di bank. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di bank sedangkan semua transaksi melalui bank, seperti haji, umrah, biaya sekolah, mondok. Hah? Mondok di bank. Sumbangan-sumbangan atau sedekah ke instansi-instansi. Jika tidak ada pegawai bank, tidak ada bank. Sedangkan bank adalah transaksi universal antar negara. Ya, tidak ada yang melarang bank. Yang haram itu bukan banknya, ribanya yang haram itu. Ya. Yang haram itu riba. Ya. Kalau ada bank yang syar'i, boleh. Ya. Syar'i sesuai dengan ajaran Islam, boleh. Yang haram itu ribanya. Ya. Nah, yang haram ribanya. Lah bagaimana kita mungkin menabung di bank, transaksi di bank? Dijawab oleh para ulama, disebutkan itu sebatas darurat. Ad-darurah biqadril hajah. Darurat itu sesuai dengan kebutuhannya. Hanya sebatas itu saja. Nabung kemudian transaksi. Ya, sudah tidak. Tidak berdalam-dalam. Tidak sampai kita minjam. Kalau kita minjam berarti kita transaksi dengan riba. Ya riba Allah nyatakan perang di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya, tentang riba ini. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti, Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Ya. Maka sebaiknya ya bagi kita untuk tidak berdalam-dalam dalam menggunakan riba. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum arisan kurban sapi yang mana sistem pembayarannya ditentukan tiap bulannya hingga tiba saat waktunya? Apakah sah kurbannya? Boleh, ya. Kalau sah atau tidak kurbannya, ya belum berkurban untuk sekarang. Mungkin nanti untuk di waktunya. Untuk di waktunya, boleh yang seperti ini. Ini namanya tabungan, ya. Sama jenisnya dengan tabungan. Menabung, mulai hari ini nabung 100 ribu. Bulan depan 100 ribu. Bulan depan 100 ribu. Lama-lama terkumpul bisa kebeli sapi. Sapi itu digunakan untuk kurban. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Tidak ada sesuatu yang menjadikan hal ini haram. Ya, hukumnya boleh dan kurbannya sah. Saya mempunyai seorang ibu yang lagi sakit stroke. Saya ingin sekali mengurusnya. Masya Allah. Namun suami tidak mengizinkannya. Dikarenakan jauh di Jawa. Suami hanya menyuruhnya untuk mengirimkan uangnya saja untuk kebutuhan atau keperluannya. Apakah saya berdosa atau suami saya yang berdosa? Dan apakah saya salah jika nanti terasa sakit dan iri ketika suami menelpon ibunya suruh tinggal bersamanya, sedangkan ibu saya tak diinginkan tinggal bersama, seakan-akan tidak dipikirkan ibu saya keadaannya? Ya, dalam keadaan seperti ini sebaiknya suami dan istri saling memahami satu sama lain. Suami hendaknya pengertian dengan istri. Ya, sesekali mungkin suami bisa datang ke Jawa, ya, membawa istrinya untuk menjenguk ibunya. Ya. Nah, demikian pula istri. Istri harus patuh kepada suaminya. Kalau suaminya melarang untuk dia pergi ke Jawa, wajib bagi istri untuk mentaatinya. Wajib, karena taat kepada suami harus dikedepankan daripada taat kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa jannatuki wa naruki." Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Nah, suami juga ya jangan bertindak semena-mena. Ya, suami hendaknya pengertian. Nah, apakah saya boleh iri? Ya, jangan iri. Ya, kalau misalkan suami membawa ibunya ke rumah untuk tinggal bersama dia dan keluarganya, hal ini suatu hal yang dibolehkan. Itu hak suami, ya, membawa ibunya. Suami taat kepada ibunya, patuh kepada ibunya. Istri patuh kepada suaminya. Istri patuh kepada suaminya. Ya, mungkin kalau suami belum mengizinkan dia untuk ke Jawa mengurus ibunya, mungkin bisa diatur, ya. Diatur mungkin bisa ibu dirawat oleh saudara yang lain. Dirawat oleh saudara yang lain dan membantu dengan semampunya. Dan mungkin kalau dia mau memberikan pengertian kepada suaminya, mau mencoba untuk berbicara kepada suaminya supaya mau mengurus ibunya, ya, mungkin dengan tinggal beberapa bulan di sana, ya, bicaralah dengan suaminya dengan baik, dengan penuh hikmah. Dan kalau suaminya tidak mengizinkan, wajib bagi dia untuk taat kepada suaminya, ya, karena taat kepada suami itu lebih dikedepankan. Adapun kedua orang tua, maka dia bantu sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang baiknya kepada saya hanya ketika ada suami saya saja? Namun ketika suami tidak ada, mertua sering menyuruh ini itu tidak berkesudahan atau semaunya. Dan sering menanyai uang belanja pemberian suami, seperti ketakutan uang suami dipegang full oleh istrinya atau dikuasai oleh saya. Ya, disampaikan saja, mungkin bisa disampaikan lewat suami, ya. Sampaikan lewat suaminya, kalau mungkin dia manggil suaminya, "Kakak, Kak, tadi ibu seperti ini, tolong dikasih pengertian, tolong dijelaskan." Ya. Kalau misal dia enggan untuk berbicara dengan ibu mertuanya, mungkin karena segan atau yang semisal itu, bisa lewat suaminya supaya suaminya memberikan pengertian kepada ibunya. Ya, kalau misal dia tidak senang diperlakukan seperti ini, bicaralah kepada suami. Bicara kepada suamimu dengan baik, ya, supaya semuanya terjadi dengan baik, yakni urusan tidak ada masalah, ya, supaya urusan tersebut tidak muncul permasalahan. Bagaimana menteknik anak yang baru lahir di jainan yang tidak sekarang? Apa ini? Di apa ini? Nomor 5. Anak yang baru lahir di? Oh, di zaman. Apa artinya? Di zaman sekarang sedang banyak sekali penyakit yang menular, yang tidak kasat mata, apakah harus ditahnik oleh ustaz yang kita rujuk atau bolehkah kita tahnik sendiri? Boleh mentahnik anak itu mustahab, hukumnya sunnah. Kita tahnik ya, kita masukkan kurma ke langit-langit ya, kita kulum kurma kemudian kita masukkan ke langit-langitnya. Itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kalaupun tidak ditahnik tidak mengapa, tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.